Maaf ya para pemirsa yang budiman, ini kok ceramah sampai ke ketiak-ketiak. Ketiak tuh jadi masalah. Kita duduk seperti yang ibu katakan tadi ya, udah jarang mandi, bau ketiaknya, Masya Allah, ini kan jadi masalah. Harus kalau kita keluar tuh, tidak ada orang yang terugikan dengan kehadiran kita. Setuju ini? Baik, mungkin ada pertanyaan ataupun pengalaman dan saran supaya hidup kita ini bersih ya. Dari cara berbicara, bersikap, berdehem, etika kita juga. Maaf menunjuk juga Bu, maaf ya, maaf. Coba ini, apa yang terasa nih? Kalau ditunjuk seperti ini, enak tidak Bu? Coba-coba Ibu tuh, tuh. Maaf pemirsa, maaf saya tunjuk, enak tidak begini? Kan tidak enak. Itu yang kedua bagaimana? Ini yang ketiga. Mana yang lebih enak pemirsa? Yang ketiga, Rasulullah tuh menunjuknya seperti ini.